mulut ibu supaya setan tidak masuk. Jangan sampai ya anakku kalau menguap mengeluarkan suara hah, karena setan akan masuk. Lah kalau setan masuk terus menghinggap kepada hati kita, terus bagaimana celakanya diri kita? Ini berulang-ulang. Mungkin dia diajak sholat subuh baru bangun menguap terus. Ya kita tangannya ditutupkan, tangannya ditutupkan. Ini menguap tidak boleh. Ya. Lama-lama nanti bisa ya. Itu perlu tadrib latihan, perlu tarwid latihan, perlu ta'wid pembiasaan. Tidak bisa sekali diperingatkan kemudian langgeng terus dikerjakan. Ya. Demikian juga wa'ada bi'ayadatil marid. Adab bagaimana caranya menjenguk orang sakit. Anakku ini temanmu kan sakit, ayo kita ke sana. Bawakan roti, bawakan uang, ya. Apa yang kita sampaikan nanti kalau sampai di sana, kita perlu salam dulu kepada keluarganya, kemudian minta izin untuk masuk. Setelah itu apa yang kita baca pada waktu kita ini menghadapi saudara kita yang sakit, tanya sama dia mana yang sakit, umpamanya kepalanya, ayo kita pegang kepalanya, kemudian membaca doa Allahumma shfihi, ya Allah sembuhkan saudaraku ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk Sa'ad sedang sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkan Sa'ad ini. Itu adab untuk iyadatul marid. Kemudian kita menasehati supaya sabar. Ya. Hei saudaraku, hei temanku, ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau menyenangi orang atau mau ingin menghapus dosa orang, diberi ujian. Ada kalian diuji sakit, alhamdulillah hari ini Allah menghapus dosa bapak, hari ini menghapus dosa saudara. Nah, ditanamkan itu supaya orang yang sakit ini merasa kesiraman rahmat dari Allah karena kita memberikan nasihat yang baik. Jangan sampai dikatakan kapokmu iki oleh-oleh awakmu wingi ngelarakno wong iki, nah jangan. Sekalipun itu umpama itu azab Allah menimpa kepada dia, jangan kita ucapkan. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketamuan orang begini dari jauh pun mengatakan kepada Aisyah, hey Aisyah orang itu tidak baik. Pada waktu masuk dia salam dijawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah tersenyum, menunjukkan wajah yang berseri-seri di hadapan orang yang tadinya kurang disenangi. Disilahkan duduk. Setelah pulang, Aisyah tanya, wahai Nabi, tadi sebelum tamu itu datang, Rasulullah SAW kok mengatakan orang itu begini-begini. Setelah masuk kok Rasulullah berwajah yang bagus. Hei Aisyah, ingatlah. Jangan sampai kita ini dibenci oleh orang karena wajah kita atau penampilan kita yang kurang baik menunjukkan kebengisan terhadap mereka. Saya takut dibenci oleh orang karena sikap kita yang keliru. Walaupun orang itu bagi kita kurang baik, tapi kita harus menunjukkan wajah yang baik di saat kita ketemu dengan dia. Coba, ini satu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan ijtimaiyah Islamiyah, mewujudkan pergaulan secara Islami. Betapa senangnya orang yang benci kepada orang, lalu orang yang benci ini diterima dengan baik oleh orang yang dibenci, ya, ditanggapi dengan baik. Ada orang marah dengan kita, kita mendahului assalamualaikum, dia tidak menjawab, besok lagi kita dahului, kita sapa terus. Mereka akan berpikir orang itu kok baik sekali ya, wong saya benci kok dia menyampaikan yang baik. Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Furqan, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjata wa qiyama. Surat Al-Furqan. Nah, sudah ya. Jadi wa ibadur rahman. Ingat, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Surat Al-Furqan ayat nomor 63. Hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba yang apabila dia berjalan ke permukaan bumi, di permukaan bumi ini dia berjalan dengan menundukkan diri, tidak menunjukkan kesombongan. Wa idza khotobahumul jahiluna, dan apabila disapa orang jahil, dihina oleh orang jahil, apa jawabnya orang mukmin itu? Qalu salama, mereka menjawab dengan ucapan yang sejahtera, ucapan yang membawa rahmat. Coba ini didikan masyarakat secara islami. Kalau orang itu marah, kita jawab dengan yang halus, masya Allah satu rahmat. Kalau orang itu marah, kita diam, mendapatkan rahmat kita ini. Tapi kalau orang itu marah kepada kita, kita marah. Jangan diharapkan ukhuwah, tapi harapkan permusuhan. Didikan Islam cukup bagus dalam hal ini. Lah ini kita tanamkan terhadap anak. Kemudian wa'adabit to'am. Ya. Sopan santun makan. Sopan santun makan. Diajarkan kepada anak. Ya. Mau makan bagaimana? Apanya dulu yang harus dicuci? Tangannya dicuci. Diingatkan membaca doa apa dulu? Membaca apa dulu? Dan ini harus berturut-turut. Ya. Wah anakku, ini nasi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Makan dengan tangan kanan. Baca doa apa ya? Setengah-tengah di tengah-tengah makan kita ingatkan, tadi sudah doa apa belum? Lama. Belum. Nah, membaca apa ya? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Diingatkan itu terus. Ya. Kalau perlu banyak orang tua mengakui dirinya belum baca bismillah. Oh iya anak, tadi ayah lupa. Maka tadi belum berdoa. Ini satu pendidikan. Biar tetap terus pelajaran itu, taklim itu ada di rumah. Kapan sedang praktek makan disampaikan. Tadi ayah lupa enggak membacanya. Ya, sekarang ayah membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kemudian kita ingatkan kalau makan bersama tidak boleh mengambil jauh-jauh. Dia ambil samillah wa kul mimma yali. Bacalah bismillah dan makanlah yang ada di depanmu, yang ada di kanan kirimu itu. Kemudian jangan sampai makan dengan tangan kiri. Kemudian setelah makan, bagaimana hendaknya dibersihkan jari-jarinya. Jangan sampai ada satu butir pun nasi yang tinggal. Nah, lama-lama nanti kalau dididik, dia ini hidup di kalangan masyarakat, makan bersama-sama dengan ikhwannya, insya Allah bagus. Karena ini merupakan perwujudan ijtima'iyah Islamiyah. Kemudian wasyarob, tentang minum. Anakku, ini ada minuman. Loh kok ada lalat masuk? Nah, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa lalat ini sayap satunya mengandung penyakit, sayap satunya mengandung obat. Kalau ada demikian, hendaknya dicelupkan, kemudian dibuang, lalu kita minum. Diberi pendidikan yang semacam ini. Bahkan tidak kepada anak saja, keluarga kita. Ya, saya pernah makan dengan mertua saya di Kediri. Dia makan, saya makan. Dia makan tinggal separuh. Waktu itu badannya panas. Memang kurang hasrat makan, saya lihat badannya panas dingin. Kemudian ada daging kecil yang jatuh. Dia tidak mau ngambil. Saya ambil, saya cuci dengan air, saya makan. Kemudian sisa itu saya makan, ya barangkali orang jijik. Ya, saya kuatkan, bismillah, saya makan. Itu di rumah laporan sama istri saya. Itu loh, suamimu kok gimana sampai hati makan bekas saya gitu. Dan merasa terharu sekali sehingga sakit saya dipijeti, ya. Saya selalu diindahkan daripada yang lain karena terkenang satu akhlak yang bagus. Ya, terkenang satu peristiwa sehingga kalau pergi enggak, belum datang ditanya, belum datang atau sudah datang. Berapa hari dia mau pergi? Karena apa? Ijtima'iyah yang baik tadi. Itu mendidik jangan sampai nanti dia makan tidak habis. Ya. Kalau sekiranya sudah kenyang ya kita ambil sebagian yang kecil saja, jangan sampai numpuk nasi itu kita makan separuh. Ya. Kemudian barang kita ambil, ingat bahwa ini adalah rezeki dari Allah. Yang jatuh itu sekiranya kita bisa membersihkan kotorannya, bisa kita cuci, kita makan yang bersih itu, itu rezeki Allah dan halal. Nah, ini kita praktekkan terhadap anak didik kita. Suatu saat ikan jatuh, wah ini jatuh perlu kita ambil. Ya kalau tumpah kuah itu ya lain lagi. Ya, kalau sifatnya ini ada udang atau tempe, oh jangan dibuang, ini kita ambil, kita cuci. Kalau perlu orang tuanya yang makan. Sisa anak kalau perlu orang tua yang makan. Diberi, oh coba anak kan makan dulu tadi. Orang tuanya sisanya saja, padahal yang memasak, yang mencarikan rezeki. Coba besok lagi kalau makan bagaimana bisa bersih apa tidak. Tertanam nanti dalam jiwa anak ini. Merasa dia dihormati oleh ayahnya. Merasa orang tua tidak sampai hati membiarkan makanan yang tertinggal. Oh ini aku ya, ini tadi saya minum biasanya tidak banyak itu, jadi saya kira cukup, tidak usah diganti yang baru. Nah, jadi ya untuk lebih hematnya, ya memang ada apa itu, kalau memang untuk minum langsung ya bisa, tapi kalau untuk nanti lagi ya, jadi disisakan, bukan berarti untuk tidak dipakai, ya mungkin bisa diminum kembali ya. Jazakillah khair. Ya. Ini tentang masalah minum. Kemudian masalah libas, pakaian. Pakaian perlu dilatih juga. Hei anakku, ini kita mau memakai kanan apa kiri dulu. Ya. Nanti pada waktu melepas sepatunya, loh, kok kanan ya? Kok gak kiri dulu? Terus itu dilatih. Mata kita selalu memandang kepada anak itu. Sampai dia hafal. Sampai terbiasa. Nah, kalau pakaian baru bagaimana doanya? Ayo kita lihat kitabul adhkar. Nah, kalau pakaian kita kotor kita letakkan di mana? Nah, kemudian kita sholat pakai pakaian yang bagaimana? Oh, kita laki-laki sholat pakai wangi-wangian apa tidak? Perlu dilatih. Kemudian pakaian kita ini ada gambar-gambarnya, bisa apa tidak? Masa orang Islam pakaiannya warnanya ada gambar kucing, ada gambar apa? Nah, sedikit demi sedikit kita berikan penjelasan. Ya, ini ada gambar ini tidak boleh. Lama-lama nanti bisa tahu. Ya. Yang sulit itu kadang-kadang kita tidak membelikan pakaian anak kita, kita dikasih hadiah. Saudara kita ingin membelikan anak kita, pamannya ingin membelikan baju, ya, dibelikan macam-macam gambarnya. Kadang-kadang sampai disemprot dengan ini cat itu, kadang-kadang dicuci hilang lagi, apa itu hilang catnya lagi. Nah, kita beri penjelasan. Ini anak, ini pakaiannya kurang bagus, jadi sebaiknya nanti kalau sholat pakai pakaian ini kalau sementara ya bolehlah dipakai di rumah, nanti nggak keluar gitu. Tapi ada gambar-gambar semacam ini sebaiknya digosok saja, nah, dikasih tinta atau apa biar tidak kelihatan ini bentuk manusia. Sebab nanti kalau orang menggambar ini besok pada hari kiamat akan dibebani oleh Allah untuk memberikan nyawa. Jadi sengaja anak ditanamkan rasa tauhid. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak memakai pakaian itu bukan karena dilarang oleh orang tua, tapi merasa ini larangan minallah war rasul. Misalnya selanjutnya zikrusmallahi. Menyebut nama Allah pada waktu makan. Watayamunu dan mendahulukan yang kanan. Kalau wudu kanan dulu. Kalau makan mengambil bagian kanan dulu, ya. Kalau kita mau bersisir kanan dulu, ya. Kalau kita mau masuk masjid tangan kanan dulu. Kalau kita keluar lain lagi. Kalau kita keluar dari WC kanan dulu. Kalau masuk ke WC kiri dulu. Selalu dalam pengawasan, muraqabah. Ya. Musyahadah disaksikan terus. Dan ini waktunya panjang. Waktunya bertahun-tahun. Kita tidak ada liburnya. Tidak ada liburan semester, liburan tahunan, tidak, pendidikan di rumah full 24 jam. Wa syahada dzalika ma warata an Umar bin Abi Salmata. Bukti dalam hal ini sebagaimana yang tertera riwayat Umar bin Abi Sulaima radhiyallahu fi taujihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu kepada dirinya wa huwa hulamun sedangkan dia ini anak masih kecil. Bagaimana? Ya hulam, hei anak kecil, sammillah, bacalah bismillah, memakan bacalah bismillah, sebut nama Allah, itu nasihat Allah yang membuatnya. Ikan itu Allah yang membuatnya hidup di laut, kamu ambil itu, kamu makan itu, wakul biyaminika, dan makanlah yang dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang ada di depan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berdakwah kepada orang dewasa, tidak hanya berdakwah menghadapi pemuda, tidak hanya berdakwah menghadapi akhwat, menghadapi nisa'il mukminin, tetapi berdakwah juga kepada gulam anak kecil. Ya gulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ya, bayangkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi anaknya orang lain, apalagi diri kita, orang tua menghadapi anaknya sendiri. Insyaallah dengan pendidikan ini kita akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika zikrul adiyah al muta'alliqati bi kulli fitlin. Dan demikian juga anak harus diajar zikir, doa-doa sehubungan dengan setiap pekerjaan. Ini kita mau pergi, anak kita mau baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan seterusnya. Ya. Anak, ini kita mau masuk masjid. Bagaimana doanya? Ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita mau keluar dari masjid ini, wahai anak. Membaca apa? Allahumma inni as'aluka min fadli. Wahai anak, kamu mau kencing, kaki mana dulu? Lalu apa sebelum masuk doanya? Bagaimana nanti kalau sudah keluar? Diajarkan terus. Praktik. Ya. Praktik ini lebih penting. Sebab kita menghadap sekarang mengaji, belum tentu nanti praktik bisa. Sekarang ingat, nanti setan datang kepada diri kita menutupi, ayo lupalah, jangan berdoa, lupalah, ingatlah yang lain. Barangkali bukan anak kecil saja, yang dewasa juga demikian. Wahamdullahi, dan perlu memuji Allah. Wassana'u alaihi, memuji kepadanya. Aindakulli nikmatin, ketika mendapatkan nikmat. Bacalah alhamdulillah. Wah, kita sudah sampai di tempat ini. Gimana membacanya? Alhamdulillah. Ya. Kita ketemu rumah yang kita tuju. Alhamdulillah. Kita setelah sampai dari kendaraan turun. Alhamdulillah. Kita diselamatkan oleh Allah. Patut kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama tu'awwadul bintu. Sebagaimana perlu dilatih anak perempuan. Ala ahkamil hijab. Tentang hukum hijab. Wa talzimu bihi supaya anak putri ini mau berpegang teguh hijab ini inda wujubihi ketika diwajibkan berhijab. Makanya sebelum umur baligh, sebelum haid, sebelum datang bulan, anak perempuan ini hendaknya sudah dilatih untuk berhijab. Ingat, mendidik wanita lebih berat daripada mendidik ikhwan. Ya. Karena itu supaya tidak malu. Secepat mungkin mulai kecil dicarikan kain-kain baju yang sudah menutup aurat. Ya, dibiasakan, kadang-kadang memang ditariknya itu. Kerudungnya ditariknya mungkin sumuk dan sebagainya. Tapi kalau dilatih itu menjadi kebiasaan, saya harus berteman dengan pakaian ini. Insya Allah kalau sudah menjadi besar tidak ada satu masalah. Dan jauhkan dari teman yang tidak berjilbab. Jauhkan dari teman yang tabarruj. Jauhkan dari teman yang membuka aurat, sebab nanti dia akan terpengaruh. Jangan ditampilkan buku-buku yang menampilkan mode pakaian. Ya, jangan ditampilkan televisi yang ada gambar penampilan pakaian-pakaian orang barat, berbahaya. Karena itu, saya pernah mendengar kemarin pada waktu didatangi yaitu tamu dari orang Arab. Nah, gimana kalau zaujahnya umpamanya diajak kemari untuk mentaklim akhwat-akhwat kita? Oh, begini. Akhi, ya, kita memang punya garapan sendiri. Jadi memang di tempat kita menjaga jangan sampai zaujah-zaujah kita ini keluar dari negeri yang sudah cukup bagus ini menuju kepada negeri yang penuh kedoliman ini. Khawatir nanti mata mereka melihat keindahan begini ingin meniru. Atau menjadi rusaknya keimanannya. Karena firman Allah wa qurna fi buyutikunna. Ya, saya sudah dibantah masalah itu, ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau sudah dalil, ayat Al-Quran kita harus as-sam'u wa ta'ah. As-sam'u wa ta'ah. Ya. Jadi kita jangan sampai banyak keluar, nanti keluar toko melihat pakaian bermacam-macam ditampilkan ini model ini, model ini. Bingung pikiran kita ini. Kita di rumah ya punya uang, dengan kita punya uang keluar ke supermarket sudah lain. Ya, keluar ke toko pakaian sudah lain, bingung kita. Karena itu boleh keluar dalam keadaan, dalam waktu-waktu tertentu. Ya. Boleh keluar kalau memang dibutuhkannya. Jangan sampai wah sudah lama saudara saya enggak saya ajak rekreasi, masa kok di rumah saja. Mau diajak kemana? Kalau memang diajak untuk silaturahmi ke ayahnya, keluarganya bagus. Intaha fis-sa'atil khamisati wa nisfi. Jazakallahu khair. Taib, ya, ini diingatkan waktunya sudah jam 5, bahkan saya lebih dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Sudah jam berapa? Tidak. Oh, iya. Saatul Khamis awal nisfi. Jam 5 nisfi. 30 menit. Tayo. Selanjutnya. Khamisan. At-tarbiyatul jismiyah. Pendidikan jasmani. Ya, pendidikan fisik. Tadi sudah pendidikan imaniyah. Pendidikan mental, pendidikan akhlak, pendidikan pergaulan. Sekarang al-khamis at-tarbiyatul jismiyah. Pendidikan kesehatan, pendidikan jasmani. Inna minal wajibil matlubi ayyan sya'al abna'u wal banatu ala kuwatin fil jismi wa salamatin fil badani. Sesungguhnya di antara kewajiban yang harus terpenuhi bagaimana anak laki-laki dan anak perempuan ini hidup atau tumbuh yansa ala kuwatin fil jismi, punya badan yang sehat. Ya, punya badan yang kuat wa salamatin fil badani, dan sehat badannya. Jadi Islam tidak hanya mementingkan masalah urusan ibadah, tapi juga memelihara kesehatan badan. Wa inna mimma yusa'idu ala dzalika inayatul ummi bi salamati ta'ami wal amanati fi tahyihi. Dan di antara sarana yang bisa membantu untuk tercapainya badan yang sehat dan kuat, inayatul ummi, perhatian ibu terhadap kesehatan makanan, salamati ta'am, wal amanah, dan hati-hati fi tahyihi, di dalam memasaknya. Fala tut'imuhum muharraman, jangan sampai ibu ini memberi makanan anak makanan yang haram atau usaha yang haram. Wala masbuhan, dan jangan sampai orang tua memberikan makanan anak yang subhat. Umpamanya menemukan telur di jalan, jangan dimakan, jangan diberikan anaknya karena subhat. Iya, itu kalau bebek kita, kalau bebek orang lain bagaimana? Ditanamkan kepada anak, oh, anakku ini telur tadi nemu ya, sebaiknya kita berikan kepada orang lain saja. Kepada yang tidak mampu, kita tidak tahu karena ini bukan milik kita, ya. Umpamanya anak ini cenderung sekali, gimana kalau kita ganti uang saja? Oh tidak, ya, ini nanti kita beli telur yang lain saja. Ya. Ditanamkan rasa supaya dia takut permasalahan subhat. Wa kadzalika ittiba'ul qawa'idis syakhiyati fil ma'kali wal masrobi wal malbasi wal manami. Demikian juga ibu hendaknya memperhatikan dasar-dasar kesehatan di dalam makan maupun minum, maupun pakaian, maupun tempat tidur. Wa ta'limihim al-adabal islamiyata. Supaya ibu ini mengajarkan anak kesopanan Islam, adab Islam. Al-muta'alliqata bihadhil af'al, yang berhubungan dengan pekerjaan ini semuanya. Wa adamil idraki atau wa adamal idraki fitanaumi awit tabdiri fima zada alal hajati. Dan jangan sampai keterlaluan di dalam menikmati satu makanan atau mubadir atau boros, ya, al ighraq, terlalu fitanaumi menikmati satu makanan awit tabdir atau memubadirkan fima zada anil haja, lebih daripada kebutuhan yang ada. Tanfidan li amrillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, fi qawlihi Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Suratul A'raf ayat nomor berapa ini? Nah, itu ada kurang jelas di sini nih. Ya, insya Allah bisa dicari sendiri. Hei bani Adam, ambillah, pakailah pakaianmu pada waktu kamu sujud. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anakku, ini waktunya sholat. Masa pantas pakaian begini? Ambillah pakaianmu yang suci itu, yang bagus itu untuk sholat. Jangan disamakan pakaianmu pada waktu kamu di rumah. Ingat, wakulu, makanlah hai anakku. Hei orang muslim, wasrobu dan minumlah. Tetapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah itu tidak senang orang yang berlebih-lebihan. Itu salah satu. Taib, ayatnya nomor 31. Surat Al-A'raf 31. Jadi akhwat rahimakumullah, dalam pendidikan jasmani, hendaknya anak diperhatikan kesehatannya. Pagi mama dimandikan, ya, pakaiannya dicuci, walaupun tidak bisa disetrika, dilipat yang bagus, ya. Jangan sampai ditumpuk sehingga nanti banyak nyamuk, yaitu yang menghinggap di tempat itu. Kemudian kalau makan, ini makanan hendaknya ditutup, jangan sampai lalat masuk. Ya. Kemudian makanan diletakkan di almari, jangan sampai kucing atau tikus ikut juga makan makanan itu. Perlu dijaga bagus. Bukan berarti di sini harus memenuhi persyaratan gizi 4 sehat 5 sempurna. Ya. Makanan yang halal, yang bersih, itu untuk kesehatan diri kita. Ya. Kalau kita tidak bisa makan nasi, makan telo cukup. Ya. Makan ubi kayu cukup. Tidak bisa makan satu hari 3 kali. Rasulullah SAW satu hari makan masakan, kemudian sorenya makan roti-roti atau makan yang tidak dimasak. Kita tanamkan. Rasulullah SAW pada waktu perang, satu peperangan, pernah satu bulan tidak pernah masak. Bukan berarti pergi ke warung, tapi karena tidak ada yang dimasak. Ini kita tanamkan kepada anak. Wahai anakku, kita lumayan sekarang masih makan sayur ini. Coba bayangkan Nabi itu makan kurma, ya, tidak pernah mengenal sate, soto, gulai, ya, rawon. Kita mestinya harus lebih syukur kepada Allah. Ya. Pada waktu saat makan yang hanya menemukan kerupuk dan sambal, kita ingatkan supaya anak ini tidak nesu. Ya. Coba tolonglah, lihat saudaramu itu. Kasihan ayahnya mencarikan nafkah pagi sore, ibunya mencuci sendiri, masak sendiri, cari rezeki sendiri, makannya. Lihat saja itu makannya demikian. Kita sudah bersyukur. Nah, ditanamkan demikian. Ya, supaya anak ini merasa senang, merasa dia ini mendapatkan rahmat Allah, bisa mensyukuri nikmat itu. Jangan diingatkan, anakku sekali ini kita makan begini, besok makan sate ya. Ya. Keliru. Ya. Sesaat makan sate memangnya ada uang ya bisa ya, tapi jangan banyak menjanjikan makanlah besok saya berikan sate. Kalau tidak diberikan nanti anak akan mengancam. Ya, kita makan dulu ini, orang tua masih punya rezeki, doakan besok mendapatkan rezeki lebih daripada itu. Siapa tahu nanti kalau ada orang memberikan nasi atau memberi berkat, ya, bukan kenduren kematian, ya. Nah, kita ingatkan, oh, sekarang umpamanya ada tetangga memberi, alhamdulillah ini sekali ini kita makan ikan, apa itu, makan daging. Kita dapat kurban, kita nikmati, mudah-mudahan besok kita tidak merasa kecewa kalau makan kurang daripada ini. Insya Allah kalau pendidikan itu ada dan dimakan bersama. Di saat makan kita nasihati yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pendidikan, akan memberikan hidayah kepada kita semuanya, ya. Jadi makanan tidak terlalu mewah. Minuman tidak terlalu mewah. Kita ajar sederhana, zuhud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab zuhdi fi kitabul maram yang terakhir itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fi ma aitin nas yuhibbukan nas." Berlaku zuhudlah kamu dalam urusan dunia, maka Allah akan menyenangi kamu. Berlaku zuhudlah di kalangan manusia, maka manusia akan senang kepada dirimu. Ingat, kedengkian seseorang itu bisa timbul karena ada kesenggangan. Yang satu makan enak, yang satu makan tidak enak. Ditanamkan rasa kesamaan makan sederhana, walaupun mereka punya kemampuan untuk makan enak. Nah, ini dipraktikkan dalam satu pondok. Sudah, pokoknya masak bersama kita. Kita supaya merasakan bagaimana rasanya orang tidak mampu, bagaimana rasanya ikhwan kita yang tidak mendapatkan wesel. Sudahlah, satu bulan 10.000 masak sama-sama, ada tetangga ngasih ikan, kita makan ikan itu, kalau tidak ya sambal cukup. Ya. Supaya kita bisa merasakan begini keadaannya orang yang tidak mampu, supaya kita bisa melahirkan ingin infak terhadap orang yang kurang. Jadi ditanamkan, jangan sampai di rumah ini mewah terus sehingga hutang-hutang karena anaknya tidak mau makan sehingga dihutangkan sate terus, keliru. Kemudian dalam masalah pakaian, akhwat, kita tidak terlalu mewah-mewah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memakai yaitu pakaian sutra laki-laki ini di dunia, maka